Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nayan Aba Raihan, ma huwa al maf'ul ma'a? Al maf'ul ma'a huwa alladhi huwa al-ismul mansub alladhi yuzkaru ba'da al-wadhi bi ma'na. Nah. Ibayani dibayani manfu ila ma'ful fi'lu masmuban jumlah sendiri iya fi'lon fi'lun au ismun fihi di makna fi'li fihi makna al-fi'li fihi makna al-fi'li wa hurufuhu diartikan juga isim yang dinasob yang disebutkan setelah yang terbaik setelah waw yang pertama itu menjelaskan siapa yang perbuatan itu dilakukan bersamanya dan yang terdapat suatu kalimat ya fi'il kalimat yang terdapat padanya fi'il atau yang terdapat padanya isim yang bermakna fi'il bukan bermakna fi'il isim yang memiliki yang padanya ada makna fi'il dan huruf-hurufnya. Nah. Baik, anastamir. Qala syarih wa qaluhu ja'al amir wal jaisha. Telah datang pemimpin itu bersama pasukan. Ingat kalau waw ma'nya artinya bersama, ma'a maknanya. Kalau wawnya atof dan. Hendakkan datang di sini dalam contoh seperti ini bisa dibaca wawnya waw atof ja'al amir wal jaisu dan pasukan itu. Tapi di sini akan datang nanti pembahasan tentang kapan yang naam boleh atau harus nasab. Nah. Qala hadha misalun lil masbuqi bi jumlatin fiha fi'lun. Ini contoh untuk maf'ul ma'ah yang didahului dengan jumlah yang terdapat padanya fi'il. Al-jaisha maf'ulun ma'ahu wa huwa ismun sharihun mansubun bil fi'li. Maka kata al-jaisha dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah, dia merupakan isim sharih yang bukan mu'awwal bis sharih, dibaca nasab dengan amilnya berupa fi'il. Mana amilnya ya Fana? Mbak Maimunah. Ja'al amir wal jaisha, amil yang menasabkan. Fi'ilnya mana? Fi'il. Bukan fa'il. Ja'a. Nah, al-jaisa ini mansubnya dengan fi'il ja'a. Wa dhukira li bayani man sahabal amira wa fil maji'i. Disebutkan untuk menjelaskan tentang siapa yang menemani atau bersama dengan al-amir di dalam hal kedatangan. Sama menemani atau menemani siapa? Al-amir bersama dengan al-amir dalam hal kedatang. Waqi'un ba'dal wawi allati bi ma'na ma'a. Dia terletak setelah wawi yang bermakna ma'a. Nah, maka lengkaplah al-jaisha ini sebagai maf'ul ma'a. Terpenuhi syarat-syarat tadi isim mansub. Disebutkan setelah waw yang bermakna ma'a untuk menjelaskan siapa yang perbuatan itu dilakukan bersamanya didahului dengan jumlah di dalamnya ada fi'il. Qala wa nasbu bi hadzal mithali wa nahwihi jaizun la wajibun. Dibaca nasab dalam contoh ini dan yang semisalnya hukumnya jaiz, boleh, bukan wajib. Kenapa? Apa dhabitnya? Apa dobitnya boleh nasab boleh atau li'annahu yasihhu fi tasriku ma ba'dal waw fil hukmi alladhi qablaha. Ini dobitnya karena dia bisa berserikat apa karena bisa berserikat apa yang setelah waw di dalam hukum yang sebelumnya. Hukumnya apa ini? Al-maji al-amir bisa datang, al-jais bisa datang. Maka kalau seperti ini hukumnya apa? jaiz, bisa berserikat dalam hal kedatangan. Ja'al amiru wal, nah, fatakulu ja'al amiru wal jaisu biraf'il jais. Contoh yang lain, ya Fana, Abdillah. Contoh yang jaiz. Safara Muhammadun wa Siapa? Siapa? Abaru. Baik. Itu hukumnya apa? Jaiz. Kenapa? Nah, bisa berserikat. Nah, antara yang sebelum wau dan setelah wau, ja'a safara Muhammadun wa abahu. Boleh dibaca wa abuhu. Nah, ini saja nanti akan datang mana yang lebih rajih, dibaca rofa, dibaca ataf atau maful ma'ah. Wa misluhu istawal ma'u wal khasyabata. Yang semisalnya adalah istawal ma'u wal khasyabata. Air itu telah meninggi bersama kayu pengukur ketinggian. Khasyabah ini adalah apa? Mikyasun, sebuah alat untuk mengukur ketinggian air ketika bertambahnya. Illa annan nasba fihi wajibun. Hanya saja, nasab pada contoh ini hukumnya wajib. Kenapa wajib ya, Fana? Ini jawabannya. Dobitnya wajib apa? Li'anna la yasihu istisyriku ma ba'dal wawi fi ma qabla fil hukmi. Karena tidak bisa berserikat apa yang setelah wawu dengan apa yang sebelumnya dalam hukum. Ketika airnya naik, khosyabahnya ikut naik enggak? Ya, kenapa itu? Tetap. Kayunya tetap, airnya naik. Nah, maka yang seperti ini hukumnya apa? Wajib dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Karena khosyabahnya tidak ikut naik. Nah, contoh yang lain ya, apa nak? Apa bisa? Saya belajar bersama lampu. Muroja'ah. Zakar tuwal. Misbah. Misbah wajib. Lampunya lo belajar enggak? Tidak ikut. Saya datang bersama dengan terbitnya matahari. Aku sampai atau datang dengan bersama terbitnya matahari. Itu wa tulu asy-syamsi. Nah, itu hukumnya apa? Wajib. Karena tidak bisa berserikat. Itu dhobitnya, itu ketentuannya. Jadi kalau bisa berserikat, maka hukumnya apa? Jaiz nasabnya, maful ma'ah, boleh athaf. Kalau tidak berserikat, maka wajib nasab sebagai maful ma'ah. Baik. Kenapa istawal ma'u wal khasyabata wajib dibaca nasab? Wa dzalika li anna istawa bimana irtafa. Karena di sini istawa bermakna irtafa, naik, meninggi. Fa ala hadzal ma'na la yazihu raf'ul khasyabati atfan 'alal ma'i. Berdasarkan hal ini tidak bisa dibaca rafa' khasyabah sediatakan pada ma' li annaha lam tusawihi fil irtifai, karena khosyabahnya itu tidak menyamai al-ma, memihak kembali kepada ma dalam naik meningginya. Wal muradu bil khosyabati huna mikyasun, yu'rafu bihi qadrur irtifa'il ma'i waqta ziyadati. Al-khashabah yang dimaksud di sini adalah alat yang diketahui dengannya kadar ketinggian air ketika bertambah. Ya, ma'ruf, mungkin kalau dulu mungkin pakai kayu ya. Kalau sekarang apa? Steel mungkin, atau di tembok itu ya. Di cat, di tembok-temboknya itu. Nah. Baik, bisa dilihat di mungkin bendungan atau yang semisalnya. Waqalu ana sa'irun wan naila wan nila, aku berjalan bersama Nil, sungai Nil. Hadza misalun lil masbuki bi jumlatin fiha ismun fihi ma'nal fi'li wa hurufuhu kama taqaddama. Ini contoh untuk maf'ul ma'ah yang didahului dengan jumlah yang terdapat pada jumlah itu isim. Isimnya itu terdapat padanya makna fi'il dan huruf-hurufnya. Yang dimaksud isimnya ini yang mana ya Abu Abdillah? Sa'irun. Terdapat huruf-hurufnya. Huruf-huruf fi'il. Apa hurufnya? Sin. Ya. Ra. Kulil batil ya'u hamzatan. Niwuku ya ba'da alifin za'isatin. Nah. Wa nasbu fi hadzal misali wajibun. Nasab pada contoh ini hukumnya wajib. Ana sa'irun wan nila. Kenapa wajib ya Abu Usman? Kenapa hukumnya wajib? Ana sa'irun wan nila tadi artinya apa? Bersama sungai Nil. Hukumnya wajib. Kenapa wajib? Tidak bisa berserikat. Sungainya ikut jalan gak? Tidak. Nah, tadi ingat gobetnya tadi. Kalau bisa berserikat, hukumnya jaiz. Kalau tidak bisa berserikat, hukumnya wajib. Li'anna nila la yusyarikul mutakallima fissair hatta yasihha atfuhu alaih. Kenapa wajib? Karena nil di sini tidak bisa berserikat dengan si pembicara, yaitu ana, di dalam hal berjalan, sampai bisa diatapkan atasnya. Wa innamal makna anna sa'irun musahiban fissairihi an nila. Maknanya, hanya saja maknanya adalah aku, bahwasanya dia, yaitu orang tadi yang berbicara, berjalan bersama di dalam berjalan itu dengan An-Nil. Mungkin menyusuri sungai itu, atau yang semisalnya. Wa misluhu dhakartu wal misbah. Yang semisalnya adalah dhakartu wal misbah. Aku mudhakarah murajah bersama lampu. Hukumnya apa ini, Afana? Kenapa? La yusyariu fil hukum. Nah. Ai dzakartu musahiban al-misbah fi mudzakarati. Aku mudzakarah bersama lampu dalam mudzakarahku. Nah. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah wa qad yajibu an-nasbu 'ala al-maf'uliyati nahwu al-misalaini al-akhirain. Dan kadang-kadang wajib dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah seperti dua contoh yang terakhir. Dua contoh yang terakhir yang mana ya, Khona? Apa Nabila? Dua contoh terakhir. Yang mana? Anasa ironunil. Contoh yang kedua. Istawal ma'u. Wal khasyabata. Kenapa wajib? Tidak bisa berserikat. Wa nahu, dan juga contoh yang lainnya, la tanha anil qabihi wa ityanahu. Jangan engkau melarang dari perbuatan jelek bersamaan engkau mengerjakannya. Ini juga hukumnya wajib. Wa mata zaidun wa tulu asyamsi. Zaid meninggal bersamaan terbitnya matahari. Nah, ini juga hukumnya apa? Wajib. Wa qauli ta'ala, fajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Maka kumpulkan oleh kalian urusan kalian dan bersama sekutu-sekutu kalian. Baik, ini hukum yang pertama, wajib nasab. Wa qad yatarajjahu an-nasbu 'ala al-'athfi. Dan kadang-kadang lebih kuat nasab daripada apa? Ataf. Lebih kuat ataf, lebih kuat dibaca nasab sebagai maful mah daripada ataf. Contohnya, kumtu wa zaidan. Aku berdiri bersama Zaid. Nah, tadi di sini boleh apa? Kumtu wa zaidun. Kan bisa, musyarakah. Tapi lebih rajih apa? Lebih rajih nasabnya. Nanti akan datang, kenapa alasannya. Wa qad yatarajjahu al-athfu 'alaihi. Kadang-kadang lebih kuat, lebih rajih ataf daripada nasab. Lebih kuat apa? Ataf daripada nasab. Berarti menunjukkan apa di sini? Boleh nasab, boleh ataf. Tapi yang lebih kuat ataf. Kalau yang kedua tadi apa? Boleh ataf, boleh nasab. Ini boleh nasab sebagai maful ma'ah, tapi yang lebih rajih nasab sebagai maful ma'ah. Berarti ada berapa keadaan ini ya, Fana? Apa nomer? Yang pertama apa? Boleh nasab, boleh atop. Yang lebih rajin nasab. Yang kedua? Tiga. Masjid nasab empat. Tiga saja. Ya. Wajib nasab. Boleh atas. Boleh nasab maful ma atau atas. Yang lebih rojah. Yang lebih rojah nasab. Yang ketiga. Boleh. Ya. Atas. Nasab yang lebih rojah apa? Nah. Kok baik. Wa nahwu. Nahwu misal awal ja'al amir wal jaisha. Ini lebih apa tadi hukum yang mana ya, Fana? Ja'al amir wal jaisha. Ja'al amir wal jaisha hukumnya jaiz. Boleh. Atau boleh maful ma'ah yang rojah? Yang rojah. Atau. Wanahu ja'a Zaidun wa Amrun. Boleh dibaca ja'a Zaidun wa Amrun. Fal athfu fihima wa fima asbahahuma arjahu li annahul aslu. Maka ataf pada contoh pada keduanya ja'al amir wal jaisha wa ja'a Zaidun wa Amrun dan yang pada apa yang semisal keduanya itu arjah lebih rajih karena itu hukum asalnya. Qala Syarih rahimahullah qawlu wa qad yajibu an-nasbu ila akhiri innama yajibu an-nasbu idza wujida mani'un yamna'u min al-'athfi kama taqaddama bayanuhu fil misalaini sabiqaini. Hanya saja wajib nasab adalah apabila didapati mani' penghalang yang menghalangi dari ataf sebagaimana telah berlalu penjelasannya dalam dua contoh yang lalu. Nah, dua contoh yang lalu yang mana? Jawabannya. Bagaimana? Wajib nasab. Contoh yang wajib nasab yang mana? Dua contoh yang wajib nasab. Dan anasa irun wanil. Alasannya kenapa? Apa faktor yang menghalanginya yang mengharuskan dia wajib nasab atau wajib nasab? Nah, apa yang menang? Tidak bisa berserikat dalam hukum. Ini maniknya, ya. Kenapa wajib nasab? Karena tidak bisa berserikat dalam hukum. Qala wa qalu. Wa nahula tanha anil qadhi wa ityanahu binasbi ityanahu Wa innama wajaba an-nasbu fi hadzal mithali annahu law utifa 'ala al-majruri lakana khilafal ma'na al-murad. Khilafal ma'na al-muradi. Ucapan biar dan contoh latan hanil kopi wajian. Jangan kau melarang dari perbuatan jelek bersamaan kau mengerjakannya. Dibaca nasab. Kenapa wajib nasab? Hanya saja wajib dibaca nasab pada contoh ini. Karena kalau diatofkan kepada majrur, dibaca apa berarti? Latan hanil kopi wajianihi lagana khilafal maknal muradi. Misalnya itu menyelisihi makna yang diinginkan. Jangan engkau melarang. Kalau dibaca atof artinya bagaimana ya Fana Aba Abdillah? Jangan engkau melarang dari perbuatan jelek dan jangan melarang mengerjakannya. Berarti apa yang dimaukan? Alatuh ya. Tidak melarang dari jalan jelek, tidak melarang dari mengerjakan perbuatan jelek. Nah, ini kalau dibaca majrur. Baik. It, apa yang dimaukan dari kalimat ini? Idil muradu an-nahyu anil qabihi ma'idyanika iyahu. Karena yang diinginkan dari kalimat ini, latan anil qabihi wajianahu adalah melarang dari perbuatan jelek bersamaan kau juga mengerjakannya. Walaizal muradu an-nahya anil nahyi anil etiani bil qabihi mutlaqan. Dan bukanlah yang diinginkan melarang dari mengerjakan perbuatan jelek secara mutlak. Tapi yang diinginkan apa? Melarang dari perbuatan jelek bersamaan kamu juga mengerjakannya. Nah, waqalu wa mata zaidun wa tul asyamsi bin nasbi wa inna ma wajaba an-nasbu li'anna al-atfa yaqtadi tashrika fil ma'na wa tul asyamsi la yakumu bihil mautu. Kenapa contoh wa mata zaidun wa tul asyamsi wajib dibaca nasab? Karena kalau diatofkan, yang namanya atof itu berkonsekuensi tasyrik, berserikat dalam secara makna. Kalau Z mati, kalau diatofkan berarti apa? Mata Zun wa tulu usyamsi, terbitnya matahari juga mati. Nah, sementara tulu asyams la yakumu bil maut, tidak dikenai apa? Kematian. Tidak ada padanya kematian. Wa qalu fajmi'u amrakum wa syuraka'akum bin nasbi ay ma'a syuraka'ikum wa inna ma wajaba an-nasbu fihi li'anna lafdha ajma'a bil hamzah innama yata'allaqu bil ma'ani duna dzawat. Perhatikan di sini alasannya. Ajmi'u adalah fi'il amr dari apa? Ajma'a yujmi'u ajmi'. Syura'anam syuraka'akum dibaca nasab. Sebagai apa? Sebagai apa ya Pak Sofia? Maf'ul ma'ah. Bukan atof. Walaupun kalau dibaca atof ini juga bisa. Nasab juga. Tapi nasabnya di sini bukan atof. Tapi sebagai apa? Maf'ul ma'ah. Wa'ajmi'u amrokum. Amrok kan mansub. Tapi sebagai mansub sebagai maf'ul bi. Syuraka'akum sebagai apa? Maf'ul ma'ah. Bukan atof. Nah. Kenapa wajib dibaca nasab sebagai apa? Maful ma'ah li'anna lafdo ajma. Karena laf ajma dengan hamzah itu hanyalah dia berkaitan dengan ma'ani. Ya, berkaitan dengan ma'ani. Ma'ani itu sesuatu yang yaitu makna yang tidak bisa dipegang secara zatnya, lawan dari zat. Ya. Ajma'a itu berkaitan dengan ma'ani bukan zat. Takul, kamu katakan, ajma'tu ro'i. Aku mengumpulkan pendapatku. Ro'i, pendapat, itu makna atau makna atau zat ya, Fana? Baiza? Makna. Bisa gak dipegang pendapat? Gak bisa kan? Wala takul ajma'tu syuraka'i. Dan tidaklah dikatakan ajma'tu syuraka'i. Aku mengumpulkan sekutu-sekutuku. Kalau sekutu ini apa? Apa atau makna ya karena bau beda? Zat atau makna? Zat. Sekutu. Ada zatnya. Nah. Falau ja'alna al-wawa 'atifatan lakana fihi istimal lakana fihi istimalu asma fi dzawat. Kalau seandainya kita jadikan waw ini waw ataf, maka di dalamnya terdapat penggunaan ajma'a untuk zat. Fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Baik. Di anna takdira hina izin, fa ajmi'u amrakum wa ajmi'u syuraka'akum. Maka takdirnya kalau dibaca apa, Bapak? Fa ajmi'u amrakum wa ajmi'u syuraka'akum. Di sini ada penggunaan ajma'a untuk zat. Wahuwa innama yustakmalu fil ma'ani duna zawati kama taqaddam. Sementara ajma'a itu dipakai untuk makna bukan zat sebagaimana telah berlalu. Ini alasannya kenapa wajib. Karena penggunaan ajma' itu untuk makna bukan zat. Wahada bihilafi jama'ah alati biduni hamzatil qat'i. Ini beda dengan jama'ah tanpa hamzah qat'i. Fa'innaha tustakmalu fil ma'ani wa zawat. Itu sama jamaah. Kalau jamaah sama-sama makna yang mengumpulkan, tapi kalau jamaah itu dipakai untuk makna dan juga zat, bisa. Takul, kamu katakan jamaah itu amri, aku kumpulkan urusanku, makna. Wa jamaah itu syurokai, aku kumpulkan sekutu-sekutuku, ini zat. Qala ta'ala fa jamaa kaidahu summa ata. Maka dia mengumpulkan tipu dayanya. Kaidah ini satu atau makna? Abdillah. Kaidah. Makna. Walladhi jama'a malau wa addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Malan. Zat atau makna? Hah? Zat atau makna? Zat. Jangan aku. Fajama'a fil awwali lil makna wa fil tsani lil zat. Maka jama'ah di sini di ayat yang pertama untuk makna haid, pada yang kedua untuk zat mal. Baik, kita selesaikan ya. Wa qalu wa qad yatarajjahu an-nasbu 'ala al-'athfi, innama yatarajjahu an-nasbu 'ala al-'athfi idza amkana al-'athfu bi dha'fin. Hanya saja lebih rajih nasab dibandingkan athaf apabila mungkin diatofkan tapi lemah. Ya, mungkin atof tapi lemah. Kamisalil musannif. Kenapa lemah? Li'annahu la yahsunu atfu ala dhamiril marfu'i al-muttasili illa ba'da taukidihi bi dhamirin munfasilin. Ay, au bi ayyi fasilin kan. Nah, kenapa dalam contoh kumtu wa zaidan itu lebih raja nasab daripada atof? Sebenarnya bisa nasab, tapi apa? Naam, do'af, lemah. Kenapa lemah? Karena tidak bagus diatofkan atas domir marfu. Domir marfu yang mana? Apa Ishak? Domir marfu al-muttasil yang mana? Tak, pada kumtu. Kecuali setelah ditaukidkan dengan domir munfasil. Berarti apa? Kumtu ana, baru diatofkan boleh. Kumtu ana wa zaidun. Atau dengan pemisah apa saja. Bi'ayi fasilin kana. Fal awalu, yang pertama. Yang dimaksud awal apa ya, Aba Nabila? Lah, yang awal adalah bi dhamirin munfasilin. Ya, dipisahkan antara dhamir muttasil marfu' boleh diatofkan kalau ditaukidkan dengan dhamir munfasil. Contohnya, kumtu ana wa zaidun. Nah, ini baru atof. Karena sudah di, apa? Dhamir tak sudah ditaukidkan dengan dhamir munfasil ana. Kalau tanpa dhamir ana, boleh tapi lemah. Ya. Kumtu wa zaidun itu boleh tapi apa? Lemah. Nah, yang lebih rajih apa? Kumtu wa zaidan. Wa qalu ta'ala uskun anta wa zawjukal jannata. Tinggallah engkau, itu Nabi Adam, dan istrimu di dalam al-jannah. Perhatikan di sini ada taukidnya apa? Anta. Kemudian baunya atau wazau juga. Wazani yang kedua. Ini maksud yang kedua apa ya? Khonaban Umair. Fai ai fasil kana, pemisah apa saja, tidak mesti dhamir. Seperti kumtul yauma wa zaidun. Apa fasilnya ini ya Khonaban Umair? Naam, al-yauma dharf. Aku berdiri hari ini dan Zaid. Wa qawlu ta'ala ma asraqna wala aba'una. Apa fasilnya? Tidaklah kami berbuat syirik dan tidak pula ayah-ayah kami, orang tua kami, nenek moyang kami. Mana fasilnya? La nadiyah. Tanbihun. Dhabal jumhuru ila anna nasba fi nahwi kuntu wa zaidan wajibun. Di annahu la yajuzu indahumul atfu ala dhamiril marfu'i muttasili illa ba'da tawkidihi bi dhamirin munfasilin au bi ayyi fasilin. Wa sahihu jawazuhu ala dha'fin kama taqaddama. Tanbih. Jumhur nuhat berpendapat bahwasannya nasab pada contoh kuntu wa zaidan itu hukumnya wajib. Alasannya karena tidak boleh menurut mereka, menurut jumhur, atof kepada domir marfu' muttasil kecuali setelah ditaukidkan dengan domir munfasil atau dengan pemisah apa saja. Wasahi yang benar adalah bolehnya, tapi apa? Lemah, sebagaimana telah berlalu. Waqaulu waqad yatarajjahul atfu alaihi, innama yatarajjahul atfu ala nasbi idha amkana bila dha'fin. Sungguh, kadang-kadang lebih rojak atof, kapan? Hanya saja lebih rojak atof daripada nasab jika memungkinkan atof tapi tidak lemah. Seperti dua contoh musannif. Dua contoh musannif yang mana ya, Fana? Bang Mimuna? Yang tidak lemah. Perhatikan. Ya tarot jahul atfu alaih. Lebih kuat atof daripada nasab. Kapan itu? Kalau mungkin atof dan tidak lemah. Seperti dua contoh musannif. Mana dua contoh musannif? Lebih kuat atof dan tidak lemah. Dua contoh musannif yang mana? Dibantu ya Pak Abdillah. Jal Amir wal Jaisu yang pertama. Boleh Jaisu, boleh Jaisa. Mana yang lebih roje? Jaisu. Kenapa? Karena enggak lemah. Asal. Contoh yang kedua. Jal Zaidun wa Amrun. Nah. Itu dua contoh musannif yang dimaksud oleh syarih di sini. Wa inna ma kana rajihan li annahu al-aslu fil wawi wa qad amkana bila dha'fin. Hanya saja itu yang rajih karena itulah hukum asalnya pada wawu, itu asalnya adalah wat atof dan amkan ya, mungkin untuk dijadikan atof bila dha'fin tanpa ada kelemahan. Wa qawluhu wa fi ma asbaha huma ay mimma huwa qalin an dha'fin fil lafzi wal ma'na. Nah, dan yang serupa dengan keduanya, wa fi ma asbahuma arjahu li annal aslu. Nah, ya, ketika beliau mencontohkan salah ja'al zaidun wa amrun, fal atfu fihi ma wa fi ma asbahuma arjahu li annal aslu, kata beliau di sini mimma huwa khalin, dari apa yang kosong dari kelemahan di dalam lafaz dan makna. Itu komanya dihilangkan saja. Fil lafzi wal makna. Komanya di makna bukan di lafaz. Kosong dari sisi kelemahan secara lafaz ataupun secara makna. Contohnya. Kumtu ana wa zaidun. Boleh zaidan enggak? Apa Sofia? Kumtu ana wa zaidan. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Boleh enggak ya, Fana? Kuntu ana wa Zaidan. Boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Ada tauqid. Ada tauqidnya. Kalau enggak ada tauqidnya? Harus. Ya. Karena ada tauqidnya. Kalau enggak ada tauqidnya, hukumnya apa? Wajib. Bukan wajib. Lebih wajib. Nasabnya. Kalau ada tauqidnya, lebih wajib. Atau. Bulat. Enggak bulat. Udah terlalu malam mungkin. Da'af. Bila da'af. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, hukumnya yang pertama wajib nasab. Kapan wajib nasab ya, Pak Beda? Tidak bisa berserikat dalam hukum. Ini kesimpulannya ya, Pak Usman. Perhatikan ya. Apa yang pertama tadi? Wajib nasab kalau tidak bisa berserikat. Contohnya apa tadi? Istawal ma'wal khasyabata. Kan khasyabanya kan ikut naik. Ya. Yang kedua, boleh atof, boleh nasab, tapi yang lebih rojeh atof. Yang ketiga itu lebih rojeh nasabnya. Kapan itu ya? Kenapa bila? Boleh atof, boleh nasab, tapi yang lebih rojeh nasabnya. Kapan? Jika mungkin atof, tapi lemah. Idza amkana al-atfu bidhafin. Paham ya? Lebih rojeh nasab kapan? Jika mungkin diatofkan tapi lemah. Seperti tadi, kumtu wa Zaidan. Boleh kumtu wa Zaidun tapi lemah. Karena dhamir ta itu, kalau mau diatofkan, ditaukikan dulu. Kumtu ana wa Zaidun. Nah, ketika enggak ada taukid, maka apa? Lemah dia. Boleh tapi lemah. Itu lebih rojeh. Yang ketiga, lebih rojeh. Atof daripada nasab. Kapan? Idza amkana al-athfu bila dhafin, jika mungkin diathafkan tanpa ada kelemahan. Contohnya tadi, jaa Zaidun wa Amrun. Kan athaf. Jaa Zaidun wa Amrun boleh, tapi yang lebih rajih athaf. Kumtu ana wa Zaidun. Boleh kumtu ana wa Zaidan. Mana yang lebih rajih ya, Pak Usman? Kumtu ana lebih rajih qofa, nah athaf ya. Kenapa? Karena mungkin atof dan enggak lemah. Ada tauqidnya. Wallahu a'lam bishawab. Selesai dari pembahasan maf'ul. Apa? Ma'a. Nah, ini hadza barakallahu.